Ikhwatillah rahimakumullah, kita pindah kepada sub bahasan berikutnya, yaitu tentang di mana tempat yang dibolehkan atau disyariatkan buat kita untuk mengerjakan sholat Jumat. Apakah harus dalam sebuah masjid atau boleh di tempat yang bukan masjid, tempat yang memang sehari-harinya kita tidak gunakan sebagai tempat sholat, entah itu musola, entah itu ballroom, entah itu ruang pertemuan, ataukah itu misalnya tempat parkir di beberapa perkantoran di Jakarta misalnya, mereka sholat Jumatnya di tempat parkir, di lahan parkir. Kadang-kadang ada di basement, kadang-kadang ada di alam terbuka, bahkan ada, saya pernah khutbah Jumat di dalam studio televisi. Jadi itu punya salah satu televisi yang bisa kita tonton di Jakarta ini. Nah kalau hari Jumat, karyawannya pada bingung mau sholat Jumat di mana? Gak ada masjid, gak ada musola. Akhirnya studio TV-nya itu untuk beberapa jam diliburkan dulu. Semua orang pada masuk ke dalam studio. Jadi kemudian menjadi sebuah ajang sholat Jumat. Nah pertanyaannya, bolehkah sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat yang bukan masjid? Jawabannya begini. Pada dasarnya tidak ada hadis atau tidak ada ayat Al-Quran yang mensyaratkan bahwa sholat Jumat itu harus dikerjakan di dalam sebuah masjid. Walaupun bukan berarti kemudian kalau ada masjid jadi boleh tidak diadakan sholat Jumat. Enggak juga. Kalau masjid maka wajiblah mengerjakan atau mengadakan, menyelenggarakan sholat Jumat. Namanya juga masjid. Kecuali masjidnya masjid angin-anginan. Ada juga masjid angin-anginan, yaitu masjid yang kalau tanggal merah libur, maka sholat Jumatnya juga libur juga. Ada beberapa masjid di Jakarta itu yang karena masjid itu milik sebuah katakanlah instansi perkantoran, kemudian Jumatannya libur juga. Khotibnya datang bengong sendirian dia di situ. Nah, ini bisa terjadi juga hal seperti itu. Pada dasarnya sholat Jumat itu dilakukan di dalam masjid atau juga di tempat-tempat yang minimal tempat itu adalah tempat di mana manusia atau masyarakat bermukim. Tempat yang dihuni oleh manusia. Artinya bukan gurun pasir, bukan hutan, bukan savana, bukan alam liar yang bebas, tapi sebuah perkampungan, sebuah permukiman. Sebuah tempat yang layak untuk dihuni, walaupun tidak harus di situ ada rumah, tapi minimal di situ ada komunitas manusia. Nah itu yang disyaratkan, sehingga tidak harus dalam bentuk masjid. Bukan hutan, bukan padang pasir, bukan gunung, ya, bukan apa namanya savana atau padang rumput dan sebagainya. Nah di masa Rasulullah SAW. Mereka yang tinggal di luar dari permukiman, yaitu di luar dari kota Madinah, mereka tinggal di Sahra, di padang pasir atau di Badia. Ya kalau mereka mau sholat Jumat, ya mereka datang ke Madinah. Mereka tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk bikin sholat Jumat sendiri di tengah padang pasir. Berlima, berenam, bertujuh, itu enggak. Ya, tidak disyariatkan. Kita tidak menemukan dalil bahwa ada sahabat misalnya lagi melintasi padang pasir, kafilah dagang atau kafilah haji dan sebagainya. Kemudian pada hari Jumat mereka berhenti berkemah lalu mereka mengadakan sholat Jumat. Tidak. Sholat Jumat itu hanya dilakukan ketika seseorang tinggal atau mampir di suatu tempat di mana di situ memang ada pemukiman penduduknya. Nah, jadi kalau misalnya contoh sederhananya, kita lagi liburan ke hutan. Katakanlah kita camping atau kita mukhayyam dan sebagainya. Nah, tempat itu sehari-hari bukan tempat yang dihuni oleh manusia. Sehari-harinya itu katakanlah hutan atau gunung dan sebagainya. Maka tempat itu walaupun katakanlah jumlah kita banyak, dalam mazhab Syafi'i kan minimal 40 orang. Tapi 40 orang berada pada tempat yang ini bukan tempat yang biasa dihuni oleh manusia, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut. Kenapa? Tempatnya bukanlah permukiman penduduk. Tempatnya adalah alam bebas yang liar. Maka itu tidak disyariatkan. Tapi kalau kita mengadakan liburannya itu bukan di alam bebas, katakanlah di sebuah desa, di sebuah kampung gitu ya. Nah, di kampung itu orang-orang biasanya tidak mengadakan sholat Jumat karena mungkin jumlahnya sedikit dan mazhab masyarakat itu mungkin mazhab Syafi'i yang kalau enggak sampai 40 tidak sah begitu ya. Lalu kita rombongan 100-200 orang tiba-tiba KKN di tempat itu. Kita boleh mengadakan sholat Jumat. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pemukiman penduduk walaupun jumlahnya sedikit. Nah, itu yang membedakannya. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan sholat Jumat dimanapun. Dan pada zaman sekarang ini kita melihat bahwa bukan hanya masjid, tapi ruang-ruang pertemuan, ruang parkir dan sebagainya itu dijadikan sebagai tempat untuk sholat Jumat. Nah, pertanyaannya adalah begini, kalau masjid ada sholat, begitu kita masuk ada sholat sunnah tahiyatul masjid, kita menghormati masjid dengan cara kita sholat 2 rakaat. Sekarang pertanyaannya, sholat Jumat yang dikerjakan bukan di dalam masjid, ruang parkir atau di ballroom misalnya, di ruang pertemuan, itu kalau ada jamaah yang datang, apakah dia harus sholat sunnah tahiyatul masjid atau tidak? Tempatnya bukan di masjid. Kalau di masjid jelas semua orang pasti sepakat, karena di masjid kita masuk ke masjid, bahkan ketika khatib sedang berkhutbah pun kita tetap disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, sholat Jumat diselenggarakan bukan di dalam masjid, apakah jamaah yang datang itu disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatan lil masjid atau tidak? Ada yang bisa jawab? Ya, kebanyakan menjawab tidak. Kenapa? Karena kita sholat judulnya menghormati masjidnya. Karena ini bukan masjid, apa yang mau kita hormatin? Kalau misalnya di lapangan parkir memang ada sholat tahiyatul lapangan, tempat parkir kan nggak ada. Tapi ada juga orang yang melakukan sholat sunnah juga 2 rakaat sebelumnya dengan asumsi begini. Aslinya tempat ini bukan masjid, tapi ketika kita sepakati tempat ini untuk kita lakukan sholat Jumat, maka secara muakkad, secara sementara, tempat ini hukumnya berubah jadi masjid. Bagaimana tidak? Di tempat ini tidak boleh ada najis. Di tempat ini tidak boleh ada, katakanlah orang yang sedang janabah masuk ke dalam tempat ini, yang sedang diselenggarakan sholat Jumat. Di tempat ini tidak boleh terjadi jual beli. Maka hukum-hukum tadi itu adalah hukum sebuah masjid, yang walaupun biasanya ini adalah lapangan atau ruang rapat dan sebagainya, bahkan boleh jadi ini adalah ruang yang disewakan kepada siapa saja. 25 Desember ada Natalan, lalu nanti ada hari besar agama yang lain, bahkan orang komunis juga mungkin barangkali bikin acara di situ juga, lalu suatu ketika kita sewa buat Jumatan. Nah, sebagian ulama mengatakan karena aslinya bukan masjid tidak ada tahiyatul masjid, tapi sebagian lain mengatakan walaupun aslinya bukan masjid, tetapi ketika sedang dilaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya untuk sementara berubah menjadi sebagaimana hukumnya sebuah masjid. Sehingga kalau kita lihat ada orang sholat sunnah 2 rakaat, ya kira-kira kita bisa tahu alasannya. Oh, mungkin beliau ini termasuk orang yang berpendapat bahwa sementara ini tempat ini berubah menjadi masjid hukumnya. Nah, mau pilih yang mana? Nah, itu silahkan saja. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita kemudian pindah kepada jumlah minimal dari jamaah. Tadi saya katakan bahwa mazhab Syafi'i mengatakan bahwa minimal jumlah jamaah sholat Jumat itu harus 40. Artinya kalau kurang dari 40 tidak boleh ada sholat Jumat. Nah, sebenarnya kalau kita mau rinci, para ulama agak sedikit berbeda pendapat. Syafi'i mengatakan 40, tapi ulama-ulama yang lain tidak seperti Asy-Syafi'i. Katakanlah dalam madhab Abu Hanifah atau dalam madhab Hanafi dikatakan bahwa jumlah minimal untuk sahnya sholat Jumat itu cuma 3 orang saja. 3 orang. satu imam, ya, dan kemudian dia juga jadi khatib. Kemudian yang satu, yang dua lagi adalah makmumnya. Karena dasarnya adalah dia tidak pakai dalil hadis, tidak pakai dalil Quran. Dia katakan bahwa yang namanya banyak itu minimal tiga. Disebut dengan jamak. Kalau satu kan mufrad, kalau dua musanna. Nah kalau jamak itu kan minimal tiga. Kalau satu huwa, kalau dua huma, kalau banyak itu minimal tiga, kita sebut hum. Nah dengan dasar ilmu nahwu inilah kemudian mazhab Hanafi mengumumkakan bahwa paling tidak sholat Jumat itu minimal harus ada tiga orang. Kalau dua nggak cukup, minimal ada tiga. Dia tidak pakai Quran, tidak pakai sunnah dalilnya, tapi pakai logika saja. Itu mazhab Hanafi. Tetapi dalam mazhab yang lain, katakanlah misalnya dalam mazhab Maliki, kata mazhab Maliki nggak harus pakai dalil, nggak bisa cuma pakai logika bahasa aja. Yang dikatakan sholat Jumat itu harus ada rujukannya kepada Rasulullah. Berapa minimal sholat jamaah Jumat yang pernah terjadi di masa Rasulullah? Dari sekian puluh atau sekian ratus kali sholat Jumat yang pernah diselenggarakan di Masjid Nabawi, kata mazhab Maliki, pernah suatu ketika, ketika Nabi sedang khutbah dan jamaah bludak di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba datanglah rombongan kafilah dagang pulang. Dan biasanya adat budaya orang Madinah, kalau ada orang pulang dari musafir itu disambut, dielulukan, pada turun ke jalan, nyambut kedatangan para kafilah dagang. Kenapa? Mereka bawa harta, mereka bawa keuntungan, mereka bawa oleh-oleh dan sebagainya. Jadi ketika mereka lagi sholat di masjid, lagi dengerin khutbah, tiba-tiba mereka keluar dari masjid semua, bubar. Itu tersebut di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, perniagaan itu kafilah dagang, permainan biasanya kalau pulang itu terus ditabuhin musik-musik gitu. In faddu ilaiha, mereka semua pada bubar menuju kepada rombongan yang baru datang itu. Wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkan kamu berdiri. Qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minatijara wallahu khairur razikin. Nah, di dalam pandangan mazhab Maliki, pada saat semua orang bubar itu, ternyata Nabi enggak sendirian. Nabi masih ada juga yang tetap di situ ditemenin oleh beberapa sahabat, dan jumlahnya ada 12 orang. Ini kata mazhab Malik. Maka dasarnya adalah peristiwa tersebut, mazhab Malik mengatakan minimal sholat Jumat itu 12 orang. Kalau kurang dari 12, maka sholat Jumat itu tidak sah. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Dari mana dia menemukan angka 40? Ada sebuah hadis yang bunyinya, madat sunnatu anna fi kulli arba'ina fasa'ida jum'ah. Sudah menjadi satu sunnah, ketetapan, bahwa sholat Jumat di Madinah itu dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, tapi masalahnya sebagian pengkritik hadis mengatakan bahwa hadis ini bermasalah, atau dikatakan hadisnya dhaif. Karena itulah kemudian tidak semua ulama sepakat bahwa minimal 40 orang. Tapi apa yang dikatakan oleh mazhab Maliki bahwa minimal 12, itu pun juga tidak ketemu hadis yang sahihnya juga. Apalagi Abu Hanifah yang pendapatnya mengatakan minimal 3 orang. Sama sekali malah gak pakai hadis, gak pakai ayat, cuma pakai logika saja. Nah itulah kemudian kenapa kalau kita perhatikan kitab-kitab fikih, para ulama sebenarnya banyak berbeda pendapat tentang berapa jumlah minimal orang untuk mengerjakan sholat Jumat. Di dalam kitab fikih sunnah, Said Sabit menuliskan bahwa setidaknya ada 15 versi yang berbeda tentang berapa jumlah minimal orang boleh melakukan sholat Jumat. Tapi memang kalau kita mau yang paling aman, ya kita pakai pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan minimal 40 orang. Nah, kita dulu di Jakarta, dekat rumah saya itu, memang ada beberapa masjid Tapi masjid itu dihuni atau maksudnya dikelilingi oleh rumah yang